curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Oke Kang, yuk lah Jan. Kayaknya udah cerita, yuk Kang. Ya ceritanya gue enak wong telu. Wong telu gue ceritanya terpidana mati. Telung wulan maning didor rencananya nang polisi nek. Lagi dikurung nangana nang LP Nusa Kambangan. Cici jenane Mak Rozi, loro jenane Ali Sukron, telu jenane Udin Ngetop. Nah, bok, Mak Rozi, Ali Sukron, Udin Ngetop. Nah, nang apa kok wong telu-telu nego kok sida-sidane dihukum mati? Ke masalahnya wong telu gue jangan lupa aku bom ora main-main. Apa bae sanane nang arep mata kira-kira mandan ganggu kewe dibom bae kowe nang wong telu kowe. Mulane ya polisine mandan mangkel ya. Wong lagi kejodoran merconcengis bae wis kaget ke bom hukum mati. Ah, wis cerita-cerita nek ke lagi nang kurungan LP Nusa Kambangan, ke telu-telune kowe gawe rangkaian bom. Kang susu bubuk jatah ngresit kumpul-kumpulna entuk kaleng gawe bom. Susu bubuk bisa gawe bom kowe. Ya wong telu ketok sinta ya. Dinane teko, hari yang ditunggu-tunggu datang, Nusa Kambangan. Wong telu ki Mak Rozi, Ali Sukron karo Udin Ngetop mlayu sekenceng-kencenge. Buru petugas menemui jalan buntu. Ron Ali Sukron, karo kowe den ngetop ki kepriwe ki? Wis tanggung ki, wis gotul tengah dalan ki. Kira-kira bali ki wis ora mungkin. Ki petugase polisine pada mburu nang mburi ki. Ki di dalan siji-sijine ki dhewek kudu ngelangi gotul ana daratan. Ki, ora mungkin ji maro ji ki aja mandang mikir sing lah ki ngodek langgar maring darat ngene ki ditangkep nang polisi sing nang benteng mendem. Si mandang kudu ngana pikirane lho ji. Iya bener ji, jan kepriwe ya sarane ya. Apa ngene dhewe kok nang kene bae ngene ngutur polisi nek butuh ngene ketembang iki sih ora modal kabeh sih telune sih priwe ge. Ge, sing marah tenang lho. Santai men, slowly lho. Slowly lah. Aja gemrungsung kaya gue iki sing pikirna ana sing duwe ide apa ora. Ge, anu nek kira-kira udah ngilangnya aja butuh darat ke priwe ge. Maksudnya, malah udah syarat lemah kan jero? Utuh, mari serang bil kan ge, nyabrang anak gue. Tuh, kaya katuan ya, Ron Sukron. Daripada aku dipancung, kan mending mati ketindang, jebok. Ya wis, Ali Sukron, karo Udin Ngetop, aja pada padu. Nyong setuju, mari ngusulan Ali Sukron, mundur jelasnya mati, maju. Eh sih, ya gari kepriwe dongan engko, syukur-syukur ya selamat, gudul ngana serandil. Nekora ya pada dene mati ini lah ya. Oke setuju Mak Rozi. Ya nyong melu bae lah. Ya nyong berarti melu. Ya wis. Nah si Ki kayaknya baik, Mak Rozi kalau udah ngetop sampai ke singar ngulangi dipit ya. Kok baik Ron, Ali Sukron, lu ngeyak mesin gue udah. Ide? Iya ide, masih ide. Jadi nyong ya? Ya ide. Ya wis, tambah nih bener nyong. Mikir ngulangi di sini nah. Mikir bro, kecing. Tolong, aduh lagi ke primen nyong, aduh, nyong serkuat maning dia, lajar nambahkannya nyong, teng-teneng, tolong, aduh. Akhirnya, Ali Sukron mati, dah, gantian Mak Rozi jajal yuk, tiliki, mabikun. Wis, Pak Disit lah Mak Rozi. Bukannya gue, ya wis, aku ngalah, Pak. Makanya kang udin ngetop ke dalam maning polisi ini gendul ngene lho. Ini kayak ditangkep bae, belati apa ora. Mencodot di Polonerika, ayo hati-hati. Masih ada nyeblong di sih? Ya wes ya, monggo kang. Ya wes kan ah. Wah kang, gilirannya Mak Rozi kayak nyemplung maring segara. Templung bae raksuen, kutul PLT u. Wala kayem, kayem, tolong alajan. Kita kita prime uripe apa nganan guntur segara tok alajan. Kayak aneh mak paus gede-gede banget, gak aneh lajan. Tolong kayem, kayem, kayem, kayem, kayem. Mati juga gue akhirnya gue Mak Rozi bangunan tengah-tengah segara, deket garis mau siji ke, jajal telang aja kayak ngapa lagi bocah harap ke, kalah kestre apa ora? Jan, kita tak atung-atung yang ngerenyong nyemplung kayak kayaan mati lho. Apa ngerenyong nangkene tembak mati sih ya, Bibi ya, Jan. Apa nyemplung apa ya? Ya, boksinya apa kau menang karena ketemu karo melekat, tapi ketemu karo sapa? Apa pancanya ngurung di takdir nakon mati siki ya, boksinya apa? Mau gak tak rusak kan uli baik, bok ya. Dan jangan tak nyemplung, bayi nyacal, wis. Nyebur, wis, nyong. Temenan, nyemplung ke si Udin ngetop maring segara ngelangi, cerita-ceritane kang. Nah tengah segara gue nang jajar PLTU, Udin ngetop ngerti kancane loro gue mau si Mak Roji karo Ali Sukron lagi ngatang-ngatang. Ya wong wis mati ya, ora gelem nulungi ya ngapain? Langsung bae Udin ngetop, langsung ngelangi sekenceng-kencenge maring gudul serandil. Kurang 50 meter gue gudul serandil. Kali ngane? Aduh, kapri bentong gila, jalu serak kuat manik deneng. Aduh ya, Gusti Allah, tangapura. Kita ada tukang jaring orang asing pada ngarai. Aduh, lanyung deneng aduh, canara. Walau Gusti Allah, kita balik bang, jatala balik bang, baru bisa kembangkan lah. Jangan gak jatuh serak kuat manik, balik kanan. Walau Udin ngetop rumah B kok kadar garis 50 meter kok malah milih balik ke sing 30 mil dan ya diwaras selamat ya Udin ngetop kue siap dari buronan kue siki kue curanmor pencurian sepeda motor ih salah curahan perasaan dan humor